إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian terakhir Riyadhus Shalihin, kita telah membaca sebahagian dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Dan sudah kita sebutkan beberapa faedah ilmiah dan beberapa hukum syar'i serta beberapa nasihat terkait dengan hadis tersebut atau bagian pertama hadis Abi Hurairah tersebut. Tersisa bagi kita bagian kedua dari hadis Abi Hurairah ini. Semoga yang lalu yang telah kita kaji, kita dengarkan bersama, bisa menambah iman, bisa menambah semangat dan mujahadah kita di dalam beramal dengan Islam, mengakhiri atau menjalani sisa-sisa umur, sisa-sisa hidup yang masih Allah berikan hingga hari ini. Bagian kedua, sebenarnya yang lebih terkait dengan bab kita adalah bagian pertama dari hadis ini. Namun juga pada bagian kedua ini masih ada kaitannya dengan babul mujahadah, walaupun lebih mengarah kepada al-iman bil qadar, iman kepada takdir, tetapi di situ ada salah satu sisi dari bagian kedua hadis Abi Hurairah ini yang terkait dengan bab al-mujahadah. Antum semua sudah paham makna al-mujahadah sebagaimana sudah dijelaskan pada awal bab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu amal asyaitan." Rawahu Muslim. Jika menimpa kepadamu, menimpa kepada anda sebuah musibah, sebuah permasalahan, hendaknya atau janganlah kalian atau anda berkata, "Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza." Kalau seandainya aku tadi mau berbuat begini, niscaya tidak akan begini. Atau jika seandainya aku tadi melakukan itu, niscaya yang terjadi akan begini. Ucapan seperti ini dilarang secara syar'i. Jika ada musibah menimpa kita, kegagalan dalam upaya yang kita lakukan, ketidakberhasilan dalam suatu permasalahan untuk kita meraihnya, maka dilarang kita untuk mengucapkan, "Waduh, kalau seandainya tadi saya berbuat begini, niscaya akan begini. Kalau seandainya saya tadi tidak terlambat, niscaya hal ini akan saya dapatkan. Kalau seandainya saya tadi enggak jadi berangkat, mungkin saya selamat." Nah, ucapan-ucapan seperti ini atau yang semisalnya adalah ucapan-ucapan yang sangat bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau bertentangan dengan iman kepada takdir, mengindikasikan bahwa ucapan tersebut pelakunya tidak ridha, tidak rela, atau kurang setidaknya keribuannya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara syar'i dilarang seorang berucap seperti itu. Bagaimana ucapan yang syar'i yang semestinya diucapkan oleh seorang mukmin yang beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah, qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala? Ucapannya adalah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Telah Allah takdirkan ini terjadi, telah Allah takdirkan saya gagal, telah Allah takdirkan musibah itu menimpa saya. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti Allah akan merealisasikannya. Segala sesuatu yang sudah dibawa masyiah Allah, kehendak Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya dan melakukannya. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah di balik larangan beliau bagi seorang muslim untuk mengucapkan seandainya tadi aku begini maka akan begitu. Kalau seandainya aku tadi tidak berangkat maka aku akan selamat. Dan yang semisal ini Rasulullah menyatakan fa inna law taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya ucapan law yang dalam bahasa kita artinya seandainya itu akan membuka ya, makar operasi operandi syaitan dalam upayanya untuk menyeret kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Fa inna law taftah amala syaitan ay wasawisahu, yakni ucapan law ini akan membuka peluang bagi syaitan untuk melancarkan waswas alwiswas, bisikan-bisikannya. Dengan ucapan qaddarallah wa ma syaa fa'al, hikmahnya adalah hal itu akan menutup pintu syaitan dan syaitan tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk menyeret kita kepada murka Allah, untuk menyeret kita agar iman kita berkurang kepada takdir dan qadha Allah Subhanahu wa taala. Tertutup pintu rapat-rapat dengan ucapan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tentunya kita bertanya apa kaitannya dengan babul mujahadah, bagian kedua dari hadis ini, walaupun yang sangat terkait itu pada bagian pertama. Dan saya katakan tadi bahwa bagian kedua pun mengandung keterkaitan. Bentuk keterkaitannya adalah bahwa beriman kepada qadha, ketentuan-ketentuan Allah yang terjadi, dan menahan diri dari berandai-andai, berupaya untuk mengekang hawa nafsu kita agar mau tunduk kepada takdir Allah, agar mau sabar dengan masyiah dan ketentuan Allah, ini membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan upaya untuk menaklukkan hawa nafsu kita. Karena memang hawa nafsu itu harus ditaklukkan. Jangan sampai dia diberi kesempatan sedikit pun untuk mengangkat kepalanya, untuk memerintah dan mengendalikan kita. Maka sebenarnya ucapan qaddarallahu wa ma syaa fa'al ini bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi itu menunjukkan iman pengucapnya. Dan tidak mungkin seseorang dengan ringan bisa mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al kecuali seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaliqul malikul mudabbir, pencipta dan pemilik segala sesuatu serta pengaturnya, kemudian beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik takdir ketentuan Allah yang secara zahir itu adalah jelek maupun yang baik. Tentunya iman kepada takdir membutuhkan upaya pengkajian, penjelasan-penjelasan Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, sangat butuh dan wajib bagi kita untuk mengkajinya. Ketika kita mengucapkan qadar Allah, mengandung konsekuensi bahwa kita beriman segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu pun perkara kecuali telah ditentukannya. Tidak ada satu musibah kecuali telah Allah catat. Tidak ada suatu problem kecuali sudah Allah ketahui sebelumnya. Sehingga kalimat qadarullah konsekuensinya adalah dia beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah dengan takdir Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi yang menimpanya, musibah atau keberhasilan atau kegagalan, semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mengetahui wallahu au innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya dialah Allah yang atas segala sesuatu mengetahui. Segala sesuatu tidak tersisa apapun. Ini yang pertama konsekuensinya. Ucapan kita qadar Allah adalah kita meyakini bahwa Allah alimun bikulli syai'. Yang kedua, kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah Allah catat sebelum terjadinya. Ketika kita mengucapkan qadar Allah, kita ingat inna dzalika fi kitabin min qabli an nabra'aha. Bahwa semua itu terjadi, tercatat di kitabin min qabli an nabra'aha. Tercatat di dalam sebuah kitab, sebuah catatan amal, catatan peristiwa min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan segala sesuatu itu. Ini konsekuensi kedua makna ucapan kita qadarullah. Yang kedua atau yang ketiga dari konsekuensi ucapan itu, ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al, anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Bahwa segala sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan sebaliknya, wa ma lam yasha' lam yakun. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, niscaya dan pasti tidak akan terjadi. Nah, niscaya tidak akan terjadi. Ini konsekuensi ketiga dari ucapan kita qadarullah wa ma syaa fa'al. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu yang meliputi segala sesuatu, yang ini putih, yang itu hitam, yang itu berjalannya cepat, yang itu berjalannya pelan, yang ini mendapat rezeki sekian, yang itu sekian, yang hari ini dia mendapat, yang ini sakit, yang itu sembuh, yang kemarin sembuh menjadi sakit, yang sakit menjadi sehat. Ini lahir pada hari ini seorang bayi dengan berat sekian, dengan ukuran sekian. Ajalnya sampai sekian dan seterusnya. Inna khalaqna kulla syai'in mala. Inna khalaqnahu. Au inna mala khalaqna kulla syai'in biqadar. Naam. Kaifal ayah? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap perkara kami ciptakan dengan ketentuan yang telah tercatat. Ini konsekuensi-konsekuensi ucapan kita qadarullah wa ma syaa fa'al. Sehingga memang ucapan ini menuntut dari kita semua apa? Ilmu. Membutuhkan al-ilm, ilmu dari kita semuanya. Mau tidak mau, membutuhkan mujahadah dari kita, kesungguhan untuk kita mengenal tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma syaa kana wa na'am, ma syaa kan wa in lam asya. Wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun, kata al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ma syi'ta kana. Apa yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi. Wa in lam asya, walaupun aku tidak menghendakinya. Ini menunjukkan sempurnanya keimanan seseorang kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam tasya' lam takun. Lam yakun. Apa yang tidak engkau kehendaki pasti tidak akan terjadi. Pasti. Khalaqtal ibada 'ala ma 'alimta. Engkau ciptakan hamba-hambamu ini, manusia, jin, pohon, binatang semuanya, 'ala ma 'alimta. Atas pengetahuan atau ilmu engkau ya Allah. Pohon pisang itu tumbuh, daunnya agak kuning. Yang itu hijau. Yang itu menumbuhkan pisang satu tandannya itu ada 8 sisir. Yang sana 6 sisir. Yang 6 sisir gemuk-gemuk, yang 8 sisir kurus-kurus. Semuanya Allah ketahui. Khalaqtal ibad ala ma'alimta. Ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ikhwani fid din azzan ya Allah wa iyakum, itu semua membutuhkan dari kita adanya mujahadah. Kadang-kadang musibah menimpa kepada kita sebagai ujian. Apakah kita tergolong orang yang sabar atau tidak? Nah, waduh, kenapa ya kok enggak segera saya obati? Kalau seandainya saya obati, maka akan sembuh. Maka yang seperti ini juga membahayakan. Syaitan akan menggunakan celah ini tadi untuk kemudian dia termasuk orang yang bersu'uban kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, wal'iyadu billah. Membuka pintu syaitan untuk membuat dia putus asa, sehingga dia patah semangat untuk berbuat, pesimis untuk beraktivitas. Di antara konsekuensi ucapan qadarallahu wa ma syaa fa'al adalah keyakinan bahwa seluruh ketentuan Allah, seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali mengandung hikmah. Di samping itu semuanya terjadi di bawah ilmu Allah, terjadi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan masyiahnya. Diwajibkan kepada kita semuanya bahwa setiap yang terjadi itu, setiap yang Allah tentukan, setiap yang Allah lakukan mengandung hikmah. Baik hikmah itu nampak kepada kita di saat kejadian atau sesudahnya, atau tidak nampak sama sekali hikmah tersebut kecuali nanti di yaumil qiyamah ketika Allah mengabarkan kepada kita, atau sama sekali Allah tidak mengabarkannya. Tetap kita harus dan wajib berkeyakinan bahwa seluruh af'alullah, perbuatan, ketentuan yang Allah tentukan itu semuanya mengandung hikmah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Atau di dalam ayat lain Allah menyatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Perhatikan ayat ini. Wa ma tasyaun illa yasha Allah. Tidaklah apa-apa yang kalian kehendaki kecuali semua itu telah Allah kehendaki. Dalam pengertian masyiah dan kehendak Allah mutlak di atas kehendak seluruh makhluknya. Kemudian Allah akhiri ayat ini, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu aliman, Maha mengetahui atas segala yang Allah kehendaki. Dalam pengertian, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, kalau terjadi bagaimana prosesnya. Sekaligus setelah terjadi, apa yang akan terjadi setelah itu. Ini Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah lanjutkan, Hakiman, dia Allah Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah dalam masyiahnya. Hikmah dalam penciptaannya, hikmah dalam keputusannya, hikmah di dalam segala aturan dan syariatnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Ilm hikmah. Aliman hakima. Masyiah Allah selalu di situ terkandung ilmu Allah. Masya Allah, pasti di sana terdapat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya kok saya enggak tahu atau tidak mengerti, tidak mengenal al-haq ini sejak saya masih kecil. Sudah, qadarullah wa ma syaa fa'al, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Diimani ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya ya sudahlah. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ada hikmahnya. Karena Allah itu alimun, hakimun. Alimun fi masyiatihi, alimun fi khalqihi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa hakimun fi masyiatihi wa amrihi wa nahyihi wa khalqihi. Itu Allah Subhanahu wa taala hakim. Maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum, semua itu membutuhkan ilmu dan kesabaran dari kita. Di samping ilmu butuh sabar, enggak cukup ilmu tanpa sabar. Di samping sabar butuh ilmu, tidak mungkin sabar tanpa ilmu. Tidak mungkin sabar secara sabar yang dibenarkan oleh syariat. Tidak mungkin seorang bisa melakukan sabar yang syar'i kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seorang beriman kepada takdir dengan iman yang syar'i kecuali dengan ilmu. Maka dari itu, ikhwani fid din azzani Allah yakum, inilah penjelasan tentang hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum itu ada sebuah masalah, apakah kemudian boleh kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al dalam kemaksiatan yang kita lakukan? Bolehkah kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al dalam kemaksiatan dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya. Jawabannya harus dirinci. Kalau dia, sebelum saya sebutkan rincian tersebut, karena ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al, maksudnya adalah dia menyandarkan kejadian tersebut kepada takdir Allah. Dia menisbahkan peristiwa itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hendak berdalil dengan takdir atas musibah yang menimpanya atau tragedi yang dia alami. Kalau terkait dengan kemaksiatan, maka ada rinciannya. Boleh dan tidak boleh. Kapan boleh? Boleh apabila dia mengucapkan itu dalam bentuk dia telah menyesal dengan apa yang terjadi, bukan sebagai rekomendasi atau pembenaran atau legalitas terhadap kemaksiatan yang akan dia lakukan berikutnya. Ya akhi, kenapa ente kok makan riba? Lah iya, riba itu haram ya. Tapi sudahlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi masih tetap kerja di bank. Masih kerja di tempat-tempat perkreditan yang mengandung riba. Nah, ini enggak benar yang seperti ini, enggak boleh. Ya. Ya akhi, kenapa ente transaksi jual beli seperti ini? Nah, iya, lawang anak tidak ngerti hukumnya. Tapi mau bilang apa ya, si sudah kadung anak pulaan banyak, sudah kadung saya ambil tenaga, sudah kadung saya sewa tempat. Lah gimana? Ya sudahlah, qadarullah ma syaa fa'al. Allah Maha tahu apa yang ada di hati saya. Hal yang tidak benar. Ini adalah hujahnya kaum musyrikin. Ketika mereka ditegur oleh para nabi, ditegur oleh para anbiya tentang kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, mereka menyatakan walau asyrakna aw walau syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Perhatikan bagaimana musyrikin menjawab seruan Rasul. Walau syaa Allah, kalau seandainya Allah menghendaki dengan masyiahnya, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Tidak pula ayah-ayah kami dan nenek moyang kami akan berbuat syirik. Berarti apa yang kami lakukan ini memang dibawa kehendak Allah. Sudah ya akhi. Coba, maunya orang musyrikin itu lebih pintar dari kaum Qadariyah. Ya. Musyrikin itu lebih pintar dari kaum Qadariyah dalam hal ini. Ya. Kok bisa? Kaum Qadariyah dengan tegas menyatakan semua terjadi tanpa takdir. Makhluk diberi masyiah, diberi kehendak, milih sendiri. Allah tidak tahu apa yang terjadi kecuali setelah terjadi. Tidak tahu bahwa hambanya ini akan berbuat kufur, ini berbuat syirik. Ini menentang Allah, ini menentang Rasul. Kecuali setelah terjadi, kata kaum Qadariyah. Jadi Allah enggak ikut campur. Allah hanya memerintah kepada takwa. Allah hanya melarang dari kemaksiatan. Nah, kaum Qadariyah enggak ngerti, kalah sama kaum musyrikin. Bahkan kalah sama iblis. Kalah sama iblis. Karena iblis sudah paham bahwa yang menyesatkan dia, yang menyebabkan dia keluar dari jannah, kemaksiatan yang dia lakukan, dan kemaksiatan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Qadariyah enggak tahu itu. Harun Nasution dan kawan-kawannya, ya, lebih bodoh dari iblis. Benar, karena iblis tahu. Fabima aghwaitani, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan sesatkan mereka juga, Bani Adam, keturunan Adam itu. Langsung dia paham. Iblis mengakui. Nah, begitu juga musyrikin. Lau syaallah, kalau Allah memang menghendaki, masyrakna, niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan. Berarti kesyirikan kami memang dikehendaki oleh Allah, di bawah masyia Allah. Wala abauna, tidak pula juga nenek moyang kami. Nah, kebiasaan berdalil dan berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan dan akan dia lakukan, hadza adalah caranya kaum musyrikin. Dan sama sekali tidak dibenarkan secara syar'i. Kemudian yang kedua, kalau dia mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al atas kemaksiatan yang dia lakukan, tetapi dia niat berhenti dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Berazam dan sungguh-sungguh untuk dia menghindarkan dirinya dari kemaksiatan tersebut pada berikutnya. Maka yang seperti ini boleh mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya akhi, kenapa antum dulu kok berbuat begini dan begitu? Nah ya, astagfirullah, ana bertobat kepada Allah. Ana waktu itu enggak ngerti tentang hukum ini. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya akhi, kenapa Anda berdusta dulu? Nah ya itu, waktu itu saya mengikuti hawa nafsu. Saya pada waktu itu mengikuti hawa nafsu diri saya sendiri. Sehingga saya terseret ke sana. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Saya akan membuka lembaran-lembaran hidup baru. Yang seperti ini secara syar'i dibenarkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang kaum musyrikin. Allah menyatakan ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik fa'arid 'anil musyrikin. Naam, la ilaha illa huwa fa'arid 'anil musyrikin walau syaa Allah ma asyraku. Allah menghibur nabinya untuk tidak terlalu berkecil hati ketika dakwahnya ditolak oleh kaum musyrikin. Allah dengan tegas di sini menyatakan, wahai Muhammad, ikuti saja apa yang telah Allah wahyukan kepada kamu. Bahwasanya tidak ada la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Fa'arid 'anil musyrikin. Jauhi, tinggalkan orang-orang musyrikin itu. Walau syaa Allah, kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik. Artinya, memang semua itu sudah Allah tentukan dengan takdir. Semua itu sudah Allah catat ketentuannya. Dan pasti akan terjadi. Sudah. Bukan berarti di sini membenarkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Begitu juga kemaksiatan secara umum. Sehingga kesimpulannya, diperbolehkan mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al apabila dia memang menyesal atas perbuatannya dan berniat untuk tidak melanjutkan kemaksiatan tersebut. Tetapi barang siapa yang berniat israr melakukannya secara terus-menerus, tidak dibenarkan mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Qala al-muallif rahimahullah as-sabi' anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ketujuh di bab ini juga atau masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala hujibatin naru bis syahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaihi, wa fi riwayatin li Muslim huffat badal hujibat wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijab فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا. Hadis yang ketujuh dari sahabat Abu Hurairah, seperti hadis yang sebelumnya, di mana Rasulullah menyatakan hujibatin nar bisyahawat. Sesungguhnya an-nar, jahannam, al-hutamah, al-jahim, itu diberi dinding, dilingkupi oleh berbagai macam syahwat, oleh berbagai bentuk syahwat. Nah, ini an-nar. Sebaliknya, al-jannah dikelilingi, dibentengi oleh al-makarih, oleh segala sesuatu yang berat rasanya, tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam riwayat Muslim dengan lafaz huffat, bukan hujibat. Ya. Riwayat hujibat, ini riwayat Bukhari katanya. Sementara riwayat Al-Imam Muslim dengan lafaz huffat sebagai ganti kata hujibat. Wahuwa bimakna, maknanya sama saja. Hujibatin nar atau huffatin nar sama. Hujibatil jannah atau huffatil jannah, maknanya sama. Ai bainahu wa bainaha hadzal hijab, maknanya adalah bahwa antara orang ini, antara orang tersebut dengan al-jannah atau dengan an-nar, hijabun, pembatas, penghalang. Fa idza fa'alahu dakhalaha, barang siapa yang melakukan, maksudnya menembus penghalang tersebut, melintasi penghalang tersebut, maka dia pasti akan memasukinya. Jika dia melewati atau melintasi penghalang syahwat, maka dia akan masuk an-nar. Jika dia melakukan segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, maka dia akan masuk al-jannah. Lafaz hadis ini menyebutkan al-makarih. Al-makarih itu jamak dari makrah, yakni sesuatu yang dibenci. Nah, sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Apa yang dibenci oleh hawa nafsu? Segala bentuk ketaatan, segala bentuk ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibenci oleh hawa nafsu. Nah, segala bentuk ketaatan kepada Allah dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya, apa itu syahwat? Syahwat itu segala sesuatu yang disuka dan diambisihi oleh hawa nafsu. Itu syahwat. Dari berbagai macam perhiasan dunia ini. Sholat 5 waktu di masjid, syahwat kita menyatakan berat. Nah, enak-enak tidur asar itu, suruh bangun. Ya, padahal tadi sudah keliling seharian. Ya, cari dunia. Nah, masih belum puas hawa nafsunya cari dunia. Pingin tidur lagi. Belum puas ini hawa nafsu. Nah, belum puas masih tidur, di waktu ta'lim juga tidur lagi. Nah, ya, di waktu ta'lim tidur lagi, belum puas ngikuti hawa nafsu. Nah, itu hawa nafsu. Nah, waktunya sudah enak-enak tidur, azan, Allah, wah ini muazzin kecepatan ini azannya. Nah, kecepatan azannya. Nah, hawa nafsu mengatakan seperti itu. Nah, ya, ini syahwat. Enak-enak toko sedang laris-larisnya jam sekian, suruh sholat ke masjid. Waduh, berat ini, berat. Jual gorengan misalkan, waduh, pas maghrib ini, pas zen-zennya ini, pas tepat-tepatnya waktu ini, pas maghrib ini, ada ta'lim, waduh, repot ini. Hawa nafsu menyatakan terus saja. Nah, gak apa-apa, jangan terlalu streng dalam beragama, kata hawa nafsu. Terus begitu. Ini syahwat. Ta'lim. Lagi ta'lim. Ta'lim lagi. Ta'lim lagi. Hawa nafsu. Nah, kapan saya duduk dengan keluarga? Kapan saya duduk dengan anak-anak? Bersenda gurau. Kapan? Nah, itu hawa nafsu. Nah, tetapi sebaliknya. Syahwat. Nah, syahwat sangat luar biasa. Berbagai macam bentuk syahwat. Kadang-kadang berbentuk dunia, harta. Karena dunia itu ambisinya, dia rela mendustai saudaranya. Dia rela untuk menipu saudaranya. Karena dunia. Karena dunia juga. Dia rela untuk merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Karena digaji oleh bos sebulan 1,5 juta. Diminta datang jam 6. Tepat jam 6 datang. Jam 5 subuh sudah berangkat. Buat kopi. Masya Allah. Mandi. Jam 6 kurang 1/4 sudah montor. Sudah dipanasi. Karena sudah motornya Honda. Harus dipanasi. Ya. Panasi dulu. Nah, begitu jam 6 kurang 10 berangkat. Rapi. Dengan sakinah. Berangkat dengan tenang. Ya. Dengan penuh ketenangan dia berangkat. Rapi. Bajunya pakai minyak wangi. Datang. Kenapa? Karena bos minta jam 6 harus datang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Walillahi khazainu samawati wal ard. Dialah Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Segalanya. Memanggil dia. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Sebentar. Atasan saya sedang manggil. Subhanallah. Atasan kamu kalau dicabut sama Allah nyawanya selesai. Berapa banyak orang mati mendadak. Walaupun dia orang kuat. Walaupun disegani oleh orang. Walaupun punya pengikut yang banyak. Dipanggil oleh Rabbul Alamin. Alladhi huwa hayyun la yamut. Allah. Al-hayyul qayyum. Memanggil dia. Santai dia. Tidak peduli. Begitu juga dunia. Berbagai macam bentuk syahwat. Nah. Fulan, kenapa antum masih bekerja di bank? Iya, sebenarnya saya mau tobat sebenarnya. Tapi saya masih waktu setahun untuk mengumpulkan modal. Ya. Supaya nanti gimana anak istri saya, Pak? Nah, setahun aja. Saya mau, Masya Allah. Kayak nyawa itu ada di tangan dia. Ada setelannya di komputer. Ya. Ada filenya. Nah. Kalau CD-nya yang ini rusak, ambil CD yang lain. Allahu Akbar. Tidak takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih mau mengumpulkan modal. Subhanallah, tidak takut kepada fitnah dan ujian. Kalau Allah beri ujian dia. Ya kalau ujiannya musibah, kena penyakit stroke bisa sadar. Atau kena kencing manis akhirnya dia menangis. Lah kalau ujiannya lebih dari itu. Yang lebih berbahaya dan lebih sulit dideteksi. Allah ulur dia. Sanastadrijuhum. Kata Allah. Akan aku ulur dia. Nah. Dibiarkan sama Allah. Ayo terus. Mau lagi? Tetap. Oh, silakan. Nah, mau ngumpulkan modal? Iya, ini terus. Nah, sampai tanpa terasa akhirnya. Hatta idza ja'a ahadumul maut. Qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Sebentar ya Allah. Nah. Sebentar ya Allah. Modalnya kurang sedikit lagi. Nah. Allahu Akbar. Membutuhkan kesabaran ya akhi. Dunia ini membutuhkan kesabaran dalam menghadapinya. Begitu juga ketaatan ini membutuhkan kesabaran di dalam menghadapinya. Hawa nafsu kita menentang kesabaran itu. Menentang ketaatan tersebut. Nah, Allahu Akbar. Maka memang itulah dunia yang akan berakhir. Pasti berakhir dia. Pasti dia berakhir. Tetapi akhirat tidak akan berakhir. Akhirat tidak akan pernah berhenti. Yang ada adalah ma baina rabihin wa khasir. Antara seorang yang rabih, yang berhasil mendapatkan riba keuntungan, atau dia sebagai orang yang khasir, orang yang merugi di akhirat, merugi di dunia labas. Nah, pailit dia di dunia gulung tikar, jangankan gulung tikar, gulung babut hatta. Nah, enggak ada masalah. Tapi kalau di akhirat gulung tikar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dia merugi selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Abadal abidi. Maka dari itu ya ibadallah, hendaknya kita sadar bahwa Rasulullah sudah menyebutkan ujibatin nar au huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Talabul ilmi, menuntut ilmu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dari kita semuanya. Butuh kesabaran. Banyak konsekuensinya. Kita harus berpisah dengan keluarga. Kita kadang-kadang harus meninggalkan pekerjaan kita. Ya. Tetapi kita punya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah Al-Ghani. Yang maha tidak butuh, yang maha kaya, yang maha mampu. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai kita terlupakan. Kita menjadi lupa. Hati-hati. Apa ya fulan sekarang antum? Anu apa? Apa enggak ta'lim? Lah ya, gimana mau ta'lim sekarang sedang pertandingan PSSI lawan Korea? Duh. Enggak ta'lim? Iya penting ini soalnya pertandingan penentuan ini. Nah, menang enggak PSSI? Kalau menang draw saja katanya masuk ke tempat final. Lah Ustaz kok tahu ya? Orang-orang ngomong di depan saya ya sudah paham akhirnya. Nah, akhirnya dia meninggalkan masjid, meninggalkan azan, meninggalkan sholat, meninggalkan ta'lim, gara-gara itu syahwat. Syahwat itu. Syahwat itu. Kenapa ya fulan, antum, kok jarang kelihatan sholat berjamaah? Lah iya, ana bekerja di sana. Di mana? Di kampus sana. Wahu akbar. Nah. Gimana antum perasaan? Ya iya, fitnahnya luar biasa besar ya, tapi wuh. Allahu Akbar. Kita pertaruhkan kalbu kita. Kita pertaruhkan iman kita. Kita merasa rugi kalau kita menjual suatu benda yang mestinya untung 50 ribu jadi untung 10 ribu. Aduh rugi. Capek saya harus pulaan ke Jakarta, harus gini, harus gitu. Cuma 10 ribu untungnya. Dia enggak merasa rugi kalau imannya berkurang. Dia enggak merasa kehilangan kalau imannya dicuri oleh syaitan. Santai saja dia. Santai dia. Allahu Akbar. Ini suatu kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita tahu bahwa al-jannah itu huffat bil makarih, bahwa jannah itu dikelilingi dan diselimuti oleh berbagai macam bentuk permasalahan yang dibenci oleh hawa nafsu ini, ketahui ketika hawa nafsu kita benci sesuatu, hawa nafsu ya, bukan iman kita, hawa nafsu kita benci sesuatu, langsung patahkan hawa nafsu itu, kerjakan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu itu tadi. Cepat dipatahkan, kalau enggak dia akan semakin kuat. Kalau tidak, dia akan semakin menjadi. Cepat dipatahkan. Hawa nafsu kita kadang-kadang menyeret kita untuk meremehkan ilmu. Hawa nafsu kita menyeret kita untuk meremehkan saudara kita. Cepat patahkan hawa nafsu itu. Hawa nafsu kita kadang-kadang menyeret kita untuk sombong terhadap saudara kita. Merasa lebih, merasa memiliki kemampuan, merasa. Cepat patahkan, kalau enggak dia akan diseret oleh hawa nafsu. Dan dia akan sampai pada kehancuran. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kita banyak-banyak memohon kepada Allah. Di samping kita tentunya saling memberi wasiat, saling menasehati. Hati-hati. Sudah capek kita kerja di dunia, ya dapatnya paling sehari 20 ribu, sebulan 600 ribu. Nah, capek kita kerja, mulai pagi keluar, subuh sudah keluar. Nah, tidak dapat apa-apa. Ya itu sudah yang dia dapatkan. Nah, kemudian mau meninggalkan masjid, mau meninggalkan sholat berjamaah, mau meninggalkan ilmu, meninggalkan zikir wa qiraatul Quran, meninggalkan istighfar, meninggalkan murajaah dengan ilmu. Allahu Akbar. Ilmu yang kita dapatkan ini membutuhkan penjagaan. Jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Dijaga ilmu tersebut. Satu permasalahan dalam perkara ilmu din ini menambah iman kita. Nah, menambah iman kita. Dulu saya belajar, atau antum mungkin semua masih SD, belajar kan, 3 pangkat 3 berapa? 9, keliru kan? Nah, 3 pangkat 3. Cepat. Aduh, telat. 27. Nah, 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Nah, tapi tidak ada masalah, antum lupa itu insya Allah iman tidak berkurang. Nah, ya, ana pun tadi kebetulan betul ya, kebetulan aja ana. Juga iman ya biasa-biasa saja. Tapi kalau ilmu din, ilmu syariah hilang, turun ilmu kita, turun iman kita. Karena ilmu dengan iman itu selalu bergandeng. Bagaikan air dan kayu. Jika air turun, kayu itu turun. Jika air itu naik, maka kayu itu naik. Begitu. Barakallahu fikum. Kecuali kayunya sudah kebal air dan tidak butuh air. Akhirnya dia karena berat, ya, bijinya sudah melebihi biji air, maka dia akan tenggelam. Hah? Betul? Iya, katanya begitu. Nah, itu bagi orang yang sombong terhadap ilmu, sudah tidak butuh, dia tenggelam akhirnya. Ilmu terus naik. Nah, jadi hakadha. Barakallahu fikum. Faya ikhwan, barakallahu fikum. Kita banyak doa kepada Allah. Allahumma jannibnal fitan. Allahumma jannibnal fitan. Ya Allah, jauhkan dari kami berbagai fitnah ini. Ma zahara minha wa ma batan. Baik fitnah yang nampak di depan mata kita, kita bisa membacanya ini adalah fitnah. Atau fitnah yang tidak nampak, yang menyeret kita pelan-pelan. Hadza ma aqul. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah iman dan melahirkan amalan dan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni kita dan duriyah kita, keturunan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.